نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wasabaiyah. Ya, berikutnya sabaiyah. Tentunya kita tahu dari nama sini sabaiyah berarti ini gerakan dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Tujuannya untuk merusak Islam, enggak ada lain tujuannya. Nah, itu dengan menyebarkan isu bahwasanya Utsman bin Affan telah melakukan KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Dan dia menyebarkan isu di negeri-negeri yang baru masuk Islam bahwasanya Utsman bin Affan melecehkan kehormatan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang tinggalnya di Siprus, yang jauh-jauh dari negeri Islam, yang mereka enggak kenal keutamaan Utsman, mereka terprovokasi. Mereka enggak tahu keutamaan Utsman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aja malu kepada Utsman. Bahkan Jibril alaihi salam malu kepada Utsman. Mereka enggak tahu Utsman adalah salah satu dari orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Mereka enggak tahu keutamaan-keutamaan Utsman, maka mereka menganggap Utsman seperti pemimpin-pemimpin mereka terdahulu. Kalau zalim digulingkan dan seterusnya. Mereka enggak tahu Utsman berhukum dengan hukum Allah. Ya. Maka datanglah para demonstran dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir ke Madinah mengepung rumah Utsman hingga akhirnya Utsman radhiyallahu anhu terbunuh. Nah. Taibar kalabikum. Nah, mereka ini apa kelompok Sabaiyah. Lihat di footnote dibaca itu siapa itu Sabaiyah. Ya. Hadap dibaca sini. Paris, baca Paris. Ibnu Saba, udah gitu aja. Ibnu Saba al-Yahudi. Ali qala li Ali radhiyallahu anhu. Li Ali radhiyallahu anhu. Anta ilah. Iya, anta ilahun. Anta ilahun. Bahwa awalu min man. Bahwa awalu man adhara al-qawla bi nafsi bi imamati Ali radhiyallahu anhu. Bahwa awalu man assasa Tasayyu'ah nam ala al-ghuluwi fi ahli al-bayti wa yaqulu bi anna 'aliyan bil asma'i fi as-sama'i wa bi raj'atihi wa minhu kharajat asnaful wulati undur nam hasbuk cukup. Ya, Sabaiyah, mereka adalah nisbah kepada Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, dia setelah memprovokasi massa untuk membunuh Utsman, akhirnya dia bersembunyi di balik Utsman, di balik Ali. Ya. Dia ceritanya jadi orang yang loyal kepada Ali terlebih ketika terjadi fitnah antara Ali melawan Muawiyah. Namun dia ternyata mulai menyisipkan ya, pemikiran sesatnya sengaja dia lakukan karena dia Yahudi dengan mengatakan Ali anta ilahun, kau adalah Tuhan. Wa huwa awwal man azhar al-qaula, dialah yang pertama kali menampakkan pendapat bin nasi secara nas, secara terang-terangan, secara tegas bi imamati Aliin, tentang keimaman Ali. Dia yang pertama kali mengatakan Ali lah yang paling berhak keimaman daripada Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Mereka lah yang pertama kali mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman bersekongkol merampas kekhilafahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dianya orangnya. Wa huwa awwalu man assasa tasayyu'a. Dialah yang pertama kali mentaksis, membangun pondasi-pondasi ya tasayyu' Syiah alal gulu, secara gulu berlebihan fi ahlil bait, terhadap ahlul bait, yaitu keturunannya Ali radhiyallahu anhu. Wa yaqul, dialah yang berpendapat bi anna aliyan fis sama, Ali itu sekarang ada di langit ya. Wa bi raj'atihi, dan dia akan raj'ah, reinkarnasi, nanti akan hidup lagi, dia akan turun ke bumi layak Nabi Isa turun ke bumi, dan akan membangkitkan Umar dan Abu Bakar dari kuburnya serta mencambuk keduanya. Nauzubillah. Kharajat minhu asnaful gulati. Maka dari si Abdullah bin Saba inilah, dari kelompok Sabaiyah inilah muncul asnaf, berbagai jenis macam kelompok Syiah yang gulu-gulu, yang ekstrim-ekstrim. Ya. Lanjut Faris. Wahum. Wahum rafidatun kadzabina. Nah ini kadzabi, rafidatun kadzabin. Coba antum i'rab kadzabin sebagai apa? Hah? Wahum rafidatun kadzabina. Hah, apa i'rabnya? Hal. Bisa. Cuman harusnya kadzabun. Kan begitu. Wahum rafidatun kadzabun. Cuman kalau kadzabin mansub, ya paling memungkinkan hal. Ya, paling memungkinkan adalah hal. Mana sahibul hal berarti? Mana sahibul halnya? Hum. La yakunu halu illa ma'rifatan, wa la yakunu sahibuhu illa nakiratan. Kan begitu. Kalau hal mesti ma'rifah. Ya, apa namanya? Hal mesti nakirah. La yakunu halu illa nakiratan, wa la yakunu sahibuhu illa ma'rifatan. Nah, ma'rifah boleh, ini cocok kadzabin, dan mereka adalah rafidah. Nah, kalau diirup sebagai hal, artinya nanti dalam keadaan mereka orang-orang yang para pendusta. Ini maksa memaknainya. Ya, ahsan gimana? Wahum rafidatun kadzabun. Nah, udah selesai ini. Ya, na'at dari rafidatun. Selesai. Karena rafidah adalah jamak dari rafidi. Nah. Ya, terus wahum qaribun mimman dzakartu mukhalifuna al-sunnah. Baik, kata beliau wahum qaribuna, dan mereka mirip mimman dzakartu, dengan apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu dari kelompok siapa aja mereka sebelumnya? Mansuriyah. Siapa lagi? Hah? Rafidah. Ya, apa lagi kemarin? Nah, mereka mirip semua dengan aliran sesat. Nah, di Syiah ini semua kejahatan aliran sesat numpuk ada di Syiah. Ya. Jahminya ada, mereka nufat. Mereka orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Asyairahnya ada, mereka mentakwil, mentahrif. Apalagi Qadariyahnya ada, Jabriyahnya ada. Khawarijnya ada, Murjiahnya ada, lengkap semua sudah dari Syiah ini. Ya, dari aliran Syiah, terutama Sabaiyah ini. Mereka adalah kufar. Ya, maka diksi kalimat Syiah bukan Islam itu tepat. Syiah bukan Islam. Kalau begitu Syiah, kalau Syiah bukan Islam berarti apa? Kafir. Jangan kafirkan dulu katanya. Secara person katanya. Lu kok ambigu? Ah, bingung. Ya, Syiah bukan Islam, maknanya mereka adalah kufarun. Ya, sedikit sekali Syiah yang masih Muslim individunya, terutama Zaidiyah. Ya, selain dari itu mereka kufar. Mereka kufar. Nah, terus aswa'u. Sedangkan kaum Rafidah, mereka lebih buruk asaron, lebih buruk pengaruhnya dalam Islam daripada orang-orang kafir. Bahkan min ahlil harb, orang-orang kafir harbi sekalipun. Orang-orang kafir harbi sekalipun, pengaruh Syiah lebih buruk dalam Islam daripada kafir harbi. Nah, terus, gantian. Yang semalam belum baca, siapa yang semalam belum baca subuh salam? Nah, Raymond udah? Zaki udah belum? Udah. Raymond belum? Raymond, tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Wasil pun minarrafidati yaquluna aliyun bisahabi. Sahab. Sahabi. Wa yaquluna aliyun yab'asu. Yuk, masa yab'asu membangkitkan. Nah, iya, baca buku kan lihat dulu. Mak yab'as membangkitkan. Berarti otomatis yab'as. Wa yaquluna aliyun yub'asu qabla yaumil qiyamati wa hadha kulluhu kadzibun wa zawrun wa bazurun zur nam syahadatu zur palsu gitu. Terus wa buhtanun, nah coba lihat, kita lihat sini wasin pun minar rafidah, ya, dan satu kelompok dari kalangan Rafidah. Yaqulun, mereka mengatakan aliyun fis sahab. Ali sekarang sedang ada di awan. Ini kebanyakan nonton film kartun gitu kan. Hah? Subhanallah. Di awan kata dia. Yaqulun, mereka juga berpendapat aliyun yub'atsu qabla yaumil qiyamah. Ali akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Wa hakadha kulluh, dan demikianlah seluruhnya. Kadzibun, seluruhnya akidah mereka itu adalah dusta. Wa zurun, kepalsuan. Wa buhtanun, sama ini, kebohongan. Ya. Lanjut Raymond. Zaidiyah. Wa zaidiyatu wa huwa rafidatun wa hum rafidatun wa hum alladzina yatabarra'una min Usmana wa Talhata wa Zubair wa Zubair wa Zubairi, emangnya gue rumun Sharif, wa Zubairi wa Aisyata wa yarawna wa yarawna al-qitala ma'a kulli man kharaja min waladi aliyin Barron kana au fajiron hatta yagliba au yugliba. Yuglaba. Zaidiyah. Wahum rafidatun, mereka adalah kaum rafidah. Wahumul ladina yatabarrauna, mereka lah yang berlepas diri min Utsman, dari Utsman. Wa Talhata, dari Talhah. Wa Zubairi, dari Zubair bin Awam. Wa Aisyata, dari Aisyah. Wa yarawna al-qitala, mereka berpendapat boleh memerangi. Ma'akul liman kharaja, memerangi siapa saja yang keluar, ya. Ya, setiap orang yang keluar dari ketaatan atau setiap orang yang memberontak dari kepemimpinan anaknya Ali, min waladi Ali, ya, dari anaknya Ali, Hasan, Hussein dan seluruh anak keturunannya. Ya, min waladi aliyin baron kana au fajiran, apakah ya orang itu baik atau fajir, hatta yugliba, apakah sampai dia menang au yuglaba, atau sampai dia kalah. Lihat Zaidiyah ini panjang ini, ya, baca Raymond. Nisbatun ila Zaid ibn Ali. Nah, kata muhakkik nisbah kepada Zaid ibn Ali ibn Husain. Ali, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Berarti ini cucunya, apanya Ali bin Abi Talib nih, Zaid? Cicit. Dia anaknya Ali. Ali anaknya Husain. Ya. Husain anaknya Ali bin Abi Talib. Berarti cicitnya Ali bin Abi Talib. Terus Raymond. Ya anu al-imamata fi auladi Fatimata walam yajawizuha fi ghairihim. Nah, mereka menjadikan kepemimpinan itu hanya pada anak-anaknya Fatimah. Walam yajawizuha fi ghairihim. Mereka tidak memperkenankan kepemimpinan itu ada pada selain anak-anaknya Fatimah. Kalau ada pasti mereka lawan. Ya, terus wa Zaidun kana yufaddilu alayya ala aliyan ala sa'iri sahabati. Itu kok bisa jadi alayya? Ridwan Ridwanullahi alaihim. Saya enggak habis pikir tuh. Kemana ya pikirannya ya? Menyalurkan saya. Belum sinkron. Wazid Zaid bin Ali bin Husain. Ini dia lebih mendahulukan Ali daripada seluruh sahabat yang lain ridwanullah alaihim. Ya. Wa tawalla asy-syekhain, dan dia pun juga berpaling atau berlepas diri dari siapa? Dari Abu Bakar dan Umar. Terus wa kana yara al-khuruja ala a'immatil jawri. Juri wa huwa alladhi rafadathu Syi'atul Iraqi indama lam yatabarra min Abi Bakrin wa Umar lidzalika summu rafidatan walladzina sabatu ma'ahu summu zaidiyatan. Dan mereka berpendapat bolehnya khuruj melawan, memberontak kepada setiap pemimpin yang jahat, yang zalim. Ya. Dan merekalah yang kaum kelompok Syiah Irak. Ya, kelompok Syiah atau kelompok Syiah yang ada di Irak itu ya menolak mereka. Indama lam yatabarra, ketika ya kelompok Syiah Irak itu tidak mau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Ya. Nah, si kelompok Zaidiyah ini menolak. Mereka mengharuskan orang-orang yang ada di Irak mesti berlepas diri daripada Abu Bakar dan Umar. Lidzalika summu rafidatan. Oleh karena itu mereka dinamakan Rafidah. Ya. Walladzina sabatu ma'ahu summu Zaidiyatan. Nah, yang tetap bersamanya dinamakan Zaidiyah. Ya, jadi tadi yang saya bilang, Zaidiyah ini dia ini yang paling dekat dengan ahli sunnah. Ya, saya pernah melihat orang-orang Zaidiyah ini waktu di Yaman. Adanya memang beda. Adanya ada tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah. Terus ratusan kali saya dengar dari kuping saya sendiri. Nah, saya pun pernah sholat di masjid Zaidiyah. Mereka sholatnya 5 waktu biasa. Ya. Baik. Cuma mereka mentakdil Ali dibanding Utsman. Mereka tidak berlepas diri daripada Abu Bakar dan Umar. Enggak berlepas diri situ. Ya. Terus lihat pernyataan muhakkik lagi, summa ya, iftaraqat. Coba dibaca. Siapa semalam yang belum baca? Niko ya. Nah, ini kau baca Niko. Firaqin nam. Summa iftaraqat az-Zaidiyatu ila salasati firaqin. Kemudian Zaidiyah terpecah menjadi 3 kelompok. Ya, terus Niko. Jarudiyatu al-Jarudiyatu ya Abdulhum wa Sulaimi. Sulaim. Sulaimaniyatu. Sulaimaniyatu wa Bitar. Saya belum tahu ini. Apa ini maksudnya? Batriyah. Ya. Terus kultu wa Zaidun bin Ali wa min kibari a'immati ahli baiti al-muwafiqin lama 5 alaihi as-salafus salihu fil ittihadi wa huwa bari'un bima alaihi Zaidiyatu al-yawma min mu'taqadatin mu'taqadatin batilatin wa mimma nasabahu ilaihi ba'dul makruh mu'arrikhin ahli sejarah min tuhmatil itizali wa tashayyu'i laqad nafaha Al-Ustadu Syarifu Syaikhu Salihu Ahmadu Al-Khatibi Al-Khatibu fi kitabihi Al-Imamu Zaidu bin Ali Al-Muftara alaihi. Nah. Ya, kemudian kata muhakkik, Qultu Zaid ibn Ali wa huwa min kibari a'immati ahli al-bait. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib adalah termasuk di antara para pembesar imam-imam Ahlul Bait yang muwafiqin, yang mereka selaras lima alaihi salafus saleh. Yang selaras dengan keyakinan salafus saleh fil i'tiqad, dalam hal i'tiqad keyakinan. Wa huwa bari'un mimma alaihi az-zaidiyyah. Dan dia berlepas diri dari keyakinan yang ada di kelompok Zaidiyah, pengikutnya sendiri. Pengikutnya sendiri. Al-yawma, pada hari ini. Min mu'taqadatin batilatin. Dari berbagai keyakinan yang batil. Nah, yang kayak tadi itu, yang disebut yang paling ekstrimnya mana? Yang paling buruknya? Jarudiyah. Wahia adalluhum. Yang paling sesat. Punya keyakinan Rafidah. Baik. Wa mimma nasabahu ilaihi ba'dul mu'arrikhin, dan sebagaimana yang dinisbatkan oleh sebagian ahli sejarah min tuhmatil i'tizal, berupa tuduhan bahwasanya Zaid bin Ali ini adalah berkeyakinan Mu'tazilah wa tasyayyu', punya keyakinan Syiah, ini tidak tepat. Wa laqad nafaha anhu al-ustadz Syarif Syekh Saleh Ahmad Al-Khatib, ya, telah dibela oleh al-ustadz Syarif Syekh Saleh Ahmad Al-Khatib, ya, tentang Zaid bin Ali ini. Atau Zaid bin Ali bin Husain. Nah, ya, di kitab beliau, Al-Imam Zaid bin Ali, Al-Muftara Ali, dan segala kedustaan yang diarahkan kepada beliau. Wah, ini bukunya saya belum pernah baca ini. Kalau ada, bagus itu. Saya baca. Nah, sekali. Nah, fadal Panji berikutnya. Ini khosabiyah dari kata khosab, kayu. Nah. Ya, siapa itu? Dibaca dulu Panji buat notnya. Al-khosabiyyatu yarawna 'ala ma hamli silahi hatta yakhruj alladhi yantadirunahu. Fahum yaqtuluna an-nasa bil khosabi. Terus al-ba'ul mukhtar bin Abi Ubaid. Baik. Khosabiyah, mereka berpendapat tidak perlu mengangkat senjata. Tidak perlu mengangkat silah. Ya. Hatta yakhrujal ladzi yantadiruna. Sampai orang-orang yang menunggu mereka itu akhirnya pergi. Karena dianggap, wah, mereka enggak mau perang. Nah, ini pakai kayu, enggak mau senjata. Nah, mereka membunuh manusia bil khasab, dengan kayu. Ini lebih sadis. Kalau pakai pedang kan bisa langsung mati. Ya, ini lebih sadis. Wahum atba'ul Mukhtar. Mereka adalah pengikutnya Mukhtar ibn Abi Ubaid. Nah. Terus lanjut Pak Ji. Wahum. Wahum yakuluna biqawli Zaidiyati wa Syi'ati. Nah. Dan mereka berpendapat dengan pendapatnya kaum Zaidiyah dan Syiah. Ya. Ya, dibaca lagi Syiah itu Panji. Syiah. Syiah itu ismun li kulli man faddala aliyan ala al-khulafai ar-rasyidin qablahu. Nah. Baik. Syiah ini adalah nama bagi setiap kelompok yang lebih mengutamakan Ali daripada khulafa ar-rasyidin yang lainnya, yang sebelum Ali. Siapa aja? Kelompoknya Zaidiyah kah? Kemudian Mansuriyah. Siapa aja? Ya. Rafidah, pokoknya mereka semua dinamakan dengan Syiah. Nah, ini diitlakan kepada mereka. Terus lanjut waro'ah. Waro'ah anna al-imamata la takhruju min awladihi wa in kharajat fabi zulmin yakunu min ghairihi au bitaqiyatin min indihi. Nah, mereka yang berpendapat bahwasanya kepemimpinan itu tidaklah lepas dari anak-anaknya Ali. Nah, seandainya kepemimpinan lepas dari anak-anaknya Ali, dengan kezaliman, ya, atau yang lainnya, atau dengan takiyah, ya, jadinya. Terus qala al-Hafiz Ibnu Hajar, qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Haji Sari, Haji Sari itu muqaddimah Fathul Bari. Terus mu'arifan at-tasyayyu'a bi qawlihi, nah, ketika beliau sedang mentarif, mendefinisikan kelompok tasyayyu' Syiah bi qawlihi, wa at-tasyayyu'u mahabbatu Ali, mahabbatu mahabbatu Ali wa taqdimuhu 'ala sahabati. Nah, kata Ibnu Hajar, tasayyu itu adalah mencintai Ali, wa taqdimuhu, dan lebih mendahulukan Ali dibanding sahabat yang lain. Terus faman qaddamahu 'ala Abi Bakr wa Umar fa huwa ghalin fi tasayyu'ihi. Wa yutlaqu. Baik, ini dulu. Wa faman qaddamahu, siapa yang lebih memprioritaskan Ali? Lebih mendahulukan Ali, ya, dibanding Abu Bakar dan Umar, maka berarti dia telah gulu dalam tasayyu'nya. Ya, terus wa yutlaqu. Nah, dan itlakan kepada mereka ini adalah rafidah. Ya. Kalau mereka enggak gulu, maka cukup mereka dinamakan syi'i. Ya, mereka dinamakan syi'i. Terus fa in dhafa ila dhalika asabu aw tasrihu bil mumbi fa ghalin fir rafdi wa in yaqtada ar-raj'atu ar-raj'ata ila dunya fa ashaddu fil ghurur. Nah, jika ada sab, celaan, ya, celaan pada indofa ila dalik, ya, bergabung, artinya berhimpun bersama dia dalam dalam sikap tasayyunya, dalam sikap syiah dia, fahuwa, maka dia au tasrih bil bughdi, atau dia secara lantang terang-terangan menyatakan kebencian terhadap khulafa ar-rasyidin sebelum Ali, ya, faghalin firafdi, maka dia orang yang ekstrim dalam sikap rafidahnya. Wa ini ataqada raja'ata, nah, kalau dia meyakini keyakinan raja'ah, yaitu reinkarnasi, Ali bin Abi Thalib bakal hadir di dunia nanti, bangkit, ya, maka di dunia fa asyaddu fil gulu, maka dia lebih, ya, lebih parah lagi gulunya. Nah, tapi cukup, gantian sekarang yang baca. Siapa lagi yang semalam belum baca? Semua udah. Hafid berarti sekarang. Wasi'atu wahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'atu wahum. Fima za'amun yantaqibuna hubba Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wakadabu, jangan kadabu, wakadabu. Khosatan. Mubghidun. Li Ali. Li Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innama syi'atu Ali Muhammadin al Ahlu sunnati wal athari man kanu wa haythu kanu alladina yuhibbuna Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'ah, kenapa jadi jami'ah, ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wala yadhkuruna ahadan minhum bisu'in wala aibin wala man qasadin. Faman dzakara ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisu'in aw ta'ana alaihi bi'aibin aw tabarra'a min ahadin minhum aw sabbahu aw arada bisabbihim wa shatmihim fa huwa rafidi mukhalifun khabithun dallun. Hey. Dan Syiah, kelompok Syiah tadi sudah dibacakan oleh Syekh Manji. Siapa ini Syiah? Wahum fi mazamu, dan mereka terkait apa yang mereka klaim. Yantahiluna, intahala yantahilu itu mengklaim, mendaku. Mereka mendaku hubba Ali Muhammadin. Ya. Mereka sok-sokan, belaga, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunan nasi, tidak kepada manusia yang lainnya. Kecintaan mereka al-wala wal-bara mereka hanya kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait pun terbatas, yaitu anak-anaknya Ali. Padahal Ahlul Bait ya Aisyah Ahlul Bait, ya. Hafsah Ahlul Bait, Ummu Salamah Ahlul Bait, ya semua istri-istri Nabi Ahlul Bait. Kadzabu, mereka dusta. Balhum khasatan, bahkan mereka secara khusus mubghiduna al-mubghiduna li ali Muhammadin. Mereka lah yang membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, katanya mereka mencintai Ali. Ali mencintai Abu Bakar Umar. Bahkan Ali punya anak perempuan setelah Ali Fatimah wafat, Ali menikah lagi punya anak perempuan sampai remaja dewasa. Ya. Dinikahkan sama Ali ke siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditawari Ali, mau jadi mantu saya enggak? Ini anak saya nih. Hah? Harusnya mereka berpikir. Ini Umar bin Khattab, ya. Kok bisa kalau Umar itu dibenci oleh Ali, mau menikahkan anaknya? Nah, barakallahu fiik. Ya. Wa inna masyiatu Ali Muhammadin, wa inna masyiatu Ali Muhammadin al-muttaqun. Sesungguhnya kelompok, ya, yang keluarganya Nabi, kelompok keluarga yang membela, yang mencintai keluarga Nabi adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Ahlus sunnati wal asari. Ahlus sunnah, ahlul asar, ahlus sunnah, ahlul hadis. Man kanu, siapapun mereka, haitsu kanu, dimanapun mereka. Alladzina yuhibbuna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jami' ashabi Muhammadin, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadhkuruna ahadan minhum, mereka tidak pernah menyebutkan seorang pun dari sahabat bisu'in, dengan keburukan. Wala aibin, dengan aib. Wala manqasatin, maupun kekurangan. Faman zakara ahadan min ashabi Muhammadin bisu'in, maka barang siapa yang menyebutkan keburukan salah seorang di antara sahabat, au ta'ana alaihi, atau mencaci dia, abi aibin, dengan sebuah aib, au tabarra'a min ahadin minhum, atau berlepas diri dari salah seorang di antara mereka, au sabbahum, atau mencela mereka, au arrada bisabihim, atau menyinggung mereka, menyindir mereka, nyinyir bahasa kita sekarang, menyindir mereka dengan mencela mereka, au syatmihim, atau dengan mencaci mereka, fahuwa rafidi, maka berarti dia orang itu adalah rafidi, ya, mukhalifun, menyisih sunnah, khabisun, orang yang jelek, dalun, orang yang sesat. Baik. Ya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika.